wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ma ba'd. Lanjut lagi dari kajian kita Masail Jahiliyah. Ya. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan masih disyarah masail permasalahan jahiliyah yang pertama. Halillahu azza wa jal bihajatin ila ayya jala bainahu wa bainal abdi wasithah. Ini kan permasalahan jahiliyah kan, orang-orang jahiliyah menjadikan perantara antara ibadah mereka dengan Allah. Apakah Allah butuh ya dijadikan adanya wasithah perantara antara hamba dengan Allah, sebagaimana presiden raja membutuhkan perantara pihak ketiga yang menjembatani antara raja dengan rakyat? Allahu jalla wa ala qaribun mujibun. Allah Maha dekat, Maha mengabulkan. Yasma'u wa yara. Allah Maha mendengar, melihat. Enggak butuh Allah kepada perantara-perantara tadi. Ya. Yasma'u wa yara. Allah Maha mendengar, melihat. Wa yarhamu wa yaqbalu taubata min an ibadih. Allah Maha merahmati, menerima taubat hamba-hambanya. Walam ya'murna bittikhadil wasaiti fid du'a. Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk menjadikan perantara dalam doa kita. Bal amara nabi du'aihi mubasyaratan, bahkan Allah memerintahkan kita agar kita berdoa kepadanya mubasyaratan, secara langsung. Ya, secara langsung. Allah berfirman, ya, dalam ayat, fadallah mukhlisina lahuddin. Berdoalah kalian pada Allah dengan memurnikan ya doa tersebut hanya kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, ya, berdoalah kalian padaku, aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah padaku, dia akan masuk neraka dalam keadaan hina. Amarana Allahu bidu'aihi mubasyaratan, Allah memerintahkan kita agar berdoa pada secara langsung. Walam ya'murna bitikha'il wasa'id bainahu bainana wa bainahu. Allah tidak memerintahkan kita untuk menjadikan perantara antara kita dengan Allah. Enggak ada ayatnya. Ya. Adapun hadis, idza sa'altumullaha ya fas'alu bijahi fa inna jahi a'zam. Jika kalian meminta pada Allah, maka mintalah dengan perantara kedudukanku, karena kedudukanku di sisi Allah itu tinggi. Hadis tersebut maudhu, palsu. Ya, hadis tersebut palsu. Artinya landasan-landasan yang sahih dari hadis yang makbul enggak ada. Apalagi ayat, enggak ada. Kalaupun ada, semuanya mutasyabihat. Yang muhkam ialah ayat-ayat ini. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Itu ayat-ayat yang ini. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Ayat yang ini. Ya, kita berdoa kepada Allah. Ini ayat yang muhkam. Kalaupun ada, itu pasti mutasyabihat. Cok gali cok. Ya, kenapa enggak kembalikan pada yang muhkam? Ya. Wa hadhihi a'zamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya mas'alatus syirk. Inilah ya. Permasalahan yang paling besar yang diselisihi oleh Rasulullah SAW, yang menyelisihi orang-orang jahiliyah, itu permasalahan syirik. Ya, liannahu lamma ba'atsallahu arsalahu ilan nas. Ya, karena tatkala Allah mengutus beliau, ya Allah mengutus beliau kepada manusia, terutama di Mekah, awwalama bada'a bidakwati ila tauhidillahi azza wajal wa inkari syirki. Yang pertama kali beliau mulai dalam dakwah ialah mentauhidkan Allah, mengajak manusia beribadah pada Allah dan mengingkari kesyirikan. Sebagaimana itu juga dakwah para nabi dan rasul yang lain. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budu Allaha wajtanibut tagut. Ya. Wa kana yaqul la qul la ilaha illallah tuflihu. Nabi SAW menyatakan, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Wa yaqul umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Ya, fa idza qaluha asamu minni dimahum wa amwalahum. Beliau menyatakan, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, Apabila mereka telah mengucapkannya, terjagalah dari diri mereka, terjagalah darah mereka dari diriku, ya, harta mereka. Maka harta dan darah seorang muslim itu haram ditumpahkan. Ya. Fakana, ya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam yakshahum fi mujtam, ya, yakshahum fi mujtama'atihim wa fi manazilihim wa fi ayya wa fi ayyamil mausimin fil hajj wa yad'uuhum ila tauhid wa yadhhabu huna wa hunaka kama dhahaba ila ta'if yad'uuhum ila tauhid. Ya. Dan kata Syekh bin Baz, kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, ya. Dan beliau alaihi salatu wasalam mendatangi orang-orang jahiliyah tadi. Fi mujtama'ihim, di masyarakat mereka Nabi datangi. Ini dakwah ini, mendatangi manusia. Ini hakikat dakwah. Maka jama'atut tabligh itu kalau dalam dakwah mereka jauhlah khususi mendatangi orang, itu betul. Kelirunya bukan di situ. Ya, kelirunya bukan di situ. Ada nanti tahu kelirunya di mana. Nah, ini dari orang yang mengetahui. Bukan jauhlah bid'ah. Nabi juga datang ke manusia. Ya, yang kelirunya itu bukan di situ jamaah tabligh. Harus tahu ya. Kadang jauhlah, jauhlah bid'ah. Loh, Nabi mendatangi orang. Enggak ada Nabi bikin majelis di Masjidil Haram, datang semua Abu Jahal, Abu Lahab duduk dengerin kajian gitu, daurah. Enggak ada. Siapa? Nabi ngumpulin orang, Nabi yang datang ngumpulin, kemudian ajarkan la ilaha illallah, diajarkan batil kesyirikan. Ngamuk mereka, dimusuhin. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Ah, itu dakwah. Namun boleh datang kajian, orang-orang yang datang bagus, majelis ilmu. Ya. Ini maksud saya ngomong seperti ini karena banyak ikhwah punya stigma jamaah tabligh itu salah semua. Dari A sampai Z-nya. Jauhlahnya salah, keliru. Jauhlah kok salah, ngajak orang sholat salah. Ya. Kok ngajak orang sholat salah? Segi kelirunya bukan di situ jamaah tabligh. Paham sini ya? Nah. Tapi mana lagi? Emang jamaah tabligh keliru? Ya keliru. Di antara kita yang keliru, ya. Nah. Tapi memang kekeliruan mereka ada yang parah gitu. Nah, kebanyakan ini di individu-individunya. Mana lagi tadi? Ya. Wa fi manazilihim. Rasul mendatangi tempat-tempat mereka. Wa fi ayyamin mausim fil hajj. Ya, di musim-musim haji. Bahkan ketika musim haji Nabi dakwah, orang-orang Madinah yang datang haji ke Mekah, itulah yang menjadi ya juru-juru dakwah awal. Jadi orang Madinah datang ke Mekah, melihat Nabi, mereka masuk Islam. Pulang dakwah. Sehingga suku Aus dan Khadrat yang selama ini bermusuhan, sama-sama muslim, udah gak lagi perang. Mereka datang lagi, haji tahun depan lagi, masuk Islam lagi, pulang, dakwah lagi. Mus'ab bin Umair baru dapat Islam di Mekah, pulang ke Madinah, dakwah. Dakwah. Ya, dakwah di Mekah, dakwah di Madinah. Sehingga Madinah waktu itu sudah menjadi banyak kaum muslimin. Ketika Rasulullah SAW berserta para sahabat hijrah dari Mekah, orang-orang Madinah sudah siap menjadi kaum ansor, kaum yang membela. Ya. Baik. Wa yad'uuhum ila tauhid, Nabi mendakwahkan mereka pada tauhid. Wa yadhhabu huna wa hunaka, Nabi pergi ke sana ke situ. Ya, kama dhahaba ila Taif, sebagaimana beliau pergi ke Taif, dilempari oleh orang-orang Taif. Sampai darah-darah beliau bercucuran. Ya. Yad'uuhum ila tauhid. Nabi mengajak mereka kepada tauhid. Ya. Wa ifradullahi jalla wa ala bil ibadah hadha huwa awwalu ma bada'a bih. Maka mengesakan Allah dalam ibadah, inilah yang pertama kali beliau mulai dalam dakwah. Ya. Li'anna hadha huwal asas. Karena inilah asas agama kita di atas tauhid. Wa hakadha yajibu ala du'a ayyahtammu bihadal amri. Ya. Wa hadha yajibu ala du'ati. Oleh karena itu inilah yang wajib bagi para da'wi, bagi para juru dakwah untuk memperhatikan hal ini. Wa yajalu ad-da'wata ila tauhid hiya ahamma syai'in fi da'watihim. Dan agar para dai ini menjadikan ya, tauhid sebagai suatu yang paling penting dalam dakwah mereka. Jangan mereka prioritaskan hal yang lain. Semua agama ini penting, namun yang paling penting dari semua agama ini adalah perkara tauhid. Faqad ata sallallahu alaihi wasallam bil ikhlas. Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa dakwah itu ikhlas, pemurnian ibadah hanya pada Allah. Ikhlasul ibadati lillahi azza wajal, memurnikan ibadah hanya pada Allah azza wajal. Wa tarki ibadati ma siwallahi minal awliya'i was-salihin aw ghairihim, meninggalkan peribadatan pada selain Allah, apakah itu kepada para wali, orang-orang saleh, ya, wa ghairihim maupun yang lainnya. Hadza huwa dinur rusul, inilah agamanya para rasul. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, wa ma arsalna min qablik, ya, min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum kau, melainkan kami wahyukan padanya. La ilaha annahu la ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku. Fa'buduni, maka beribadahlah padaku. Wa qala ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudullaha wa jitanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang rasul ini menyeru, beribadahlah kalian pada Allah dan jauhilah taghut. Ini semua kandungan la ilaha illallah, nafyu isbat. Fa hadha huwa manhajur rasul alaihim as-salatu wassalam. Inilah manhaj rasul semuanya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'u ikhwah, da'watuhum wahidah wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu, ya, bersaudara. Bersaudara mereka. Nenek moyang mereka itu satu, Ibrahim. Ya. Apakah mereka cucu dari Ismail anak Ibrahim atau cucu dari Ishak? Nabi-nabi Bani Israel itu dari jalur Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub, Yakub punya anak Yusuf, Bunyamin dan seterusnya hingga Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Sulaiman, Daud dan seterusnya. Kalau dari jalur Ismail, Nabi kita alaihi salatu wasalam. Ya. Da'watuhum wahidah, dakwah nabi itu satu. Hatta Nabi Lut alaihissalam yang tidak disebutkan kesyirikan kaumnya, yaitu kesyirikan beribadah pada selain Allah. Ya. Namun kaumnya Nabi Lut melakukan pembatal keislaman. Itu apa? Menghalalkan liwat homoseksual. Ya. Maka pembatal keislaman kaumnya Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut bukan pelaku LGBT, dia perempuan. Bukan pezina, enggak ada disebutkan riwayat dia berzina. Istrinya Nabi Lut, namun Allah golongkan dia sebagai orang-orang kafir yang diadab. Kenapa? Karena dia mengkhianati dakwah suaminya dan dia melegalkan LGBT, melegalkan, menganggap boleh, menganggap baik LGBT. Orang-orang yang mendukung LGBT punya salaf. Salafnya adalah istrinya Nabi Lut. Bahaya sekali. Ikut diadab. Hati-hati itu orang-orang yang pro LGBT. Iya dan billah. Jadi semua dakwah Nabi itu sama. Kaumnya Nabi Lut tidak disebutkan kesyirikan. Jangan dipahami kekafiran itu hanya menyembah selain Allah. Menganggap halal zina itu murtad. Apalagi menganggap halal, menganggap boleh lewat. Iya dan billah. Ya. Hada dinur rasul. Inilah agama rasul. Mana lagi tadi? Ad-da'watu ila ibadatillah wa tarki ibadati ma siwah, yaitu berdakwah, mengajak ibadah pada Allah dan meninggalkan peribadatan pada selainnya. Ya. Wa baqiyatul islahati ta'ti taba'an lidzalik. Dan islahat, ya, kebaikan-kebaikan yang lain dalam agama ini itu datang mengikuti tauhid. Apakah salat, zakat, puasa, haji, birru walidain, berlaku jujur, tidak dusta dan seterusnya, itu mengikuti tauhid. Ya. Wallahu, ya, jalla wa ala la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan liwajhihi. Allah tidak menerima amal, ya, dari hamba kecuali yang itu dibangun di atas pemurnian, ya, hanya murni mengharap wajahnya. Ya. Laisa fihi syirkun, tidak ada kesyirikan dalam ibadah tadi. Wa aidan labuda ayakunal amal muwafiqan lima syara'a Allah, dan juga, ya, Allah menerima amal. Syarat yang kedua yaitu amal tersebut harus selaras dengan apa yang Allah syariatkan. Ya, jadi dua syarat terimanya amal. Ikhlas, terbebas dari syirik akbar, tidak diberikan pada selain Allah, dan juga syirik asghar, tidak ditujukan untuk riya, sum'ah, ingin didengar, ingin dilihat, ingin dipuji, dan amal tersebut di, ya, sesuai dengan syariat. Tidak mengada-ngada, tidak ada unsur bid'ah. Karena amal yang mengada-ngada, ya sebagaimana Nabi sabdakan. Ya. Ma ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Ya. Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Tertolak amal tersebut. Ya, enggak ada petunjuknya. Walaupun nanti ya, hadis ini kan sepaket dengan man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Ya, hadis ini nanti dirinci lagi oleh para ulama. Ya. Tabarakallahu fik. Namun keumumannya demikian. Mana lagi tadi? Baik. Faman kana yarju liqa'a rabbih, Allah berfirman. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, ya, faly'amal amalan salihah, maka dia mesti beramal-amal saleh. Ya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini faly'amal amalan salihah yang sesuai dengan sunnah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia menyekutukan Allah dengan apapun, dengan siapapun. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Wala tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian pada Allah semata dan janganlah kalian beribadah kepada selain Allah dengan sesuatu apapun. Janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Walam yaqtasir 'alal amri bi ibadatillah, Allah tidak mencukupkan untuk perintah beribadah pada Allah semata. Bal naha 'anil syirki. Bahkan Allah juga melarang dari perbuatan syirik. Li'anna ibadatullah la yutuqbalu illa idza kana fiha syirkun. Karena peribadatan pada Allah tidak diterima jika di dalamnya terdapat kesyirikan. Ya. Lain asraf fala yahbatun a'maluk. Ya, seandainya engkau berbuat syirik terhapus amalanmu. Wal kufru bitagut muqaddamun 'alal iman billah. Dan kufur kepada tagut itu lebih didahulukan daripada keimanan pada Allah. Mesti kufur dulu pada tagut. Kita ingkari peribadatan yang diberikan pada selain Allah, agama-agama selain Islam. Ya. Fa may yakfur bitagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisamalaha. Siapa yang kufur pada tagut dan beriman pada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kuat yang tidak akan putus, yaitu la ilaha illallah. Makna kufur pada tagut, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, jadi salah makna tagut, ya, anta taqida butlana ibadati li ghairillah, anda yakini batilnya peribadatan yang diberikan pada selain Allah. Ya. Wa tatrukaha, anda tinggalkan itu. Wa tubghidu ahlaha. Wa antukaffiru ahlaha. Wa tubghidu wa antukaffiru ahlaha. Anda membenci kesyirikan tersebut dan anda kafirkan pelakunya. Ya. Wa tu'adiyahum, anda musuhi mereka. Enggak ada sedikit pun kecintaan kita kepada orang-orang kafir. Ya. Enggak ada. Ini keliru ya, enggak ada. Ya. Tapi sebangsa setanah air enggak ada urusan. Bangsa setanah air. Ya, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abada abada hatta tu'minu billahi wahdah. Ya, sungguh sudah ada suri tauladan yang baik buat kalian pada sosok Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang bersamanya. Ketika mereka, Ibrahim berkata kepada kaumnya yang kafir, kami berlepas diri dari kalian, pelakunya kesyirikan, dan apa yang kalian sembah. Ya. Jangan ingkari perbuatannya, orangnya jangan, keliru ini. Kita baro itu terhadap perbuatannya dan pelakunya, itu Islam, baro atau minasyirki wa ahlih, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Karena ada orang-orang murjiah bawa-bawa dakwah murjiah. Dakwahnya Daud bin Jirjis al-Iraqi yang mengambil agama Jahmiyah ini dari Jahid al-Mu'tazili. Ya, kafirkan perbuatannya, ingkari perbuatannya, orangnya jangan. Ya. Dihadirkan sosok Paulus. Ya, kafirkan perbuatannya Sri Paulusnya. Jangan, kan perbuatannya kufur Paulus, nyembah salib, nyembah Yesus, nyembah selain Allah. Perbuatannya kufur gak? Kufur. Kita tanya lagi, memberikan ibadah pada Nyi Roro Kidul, pada Bang Wakso, kufur bukan? Kufur. Sama kan? Sama. Ya. Ada orang yang tawasul ya kepada Allah dengan zat, mintanya itu kepada zat makam wali, makam sunan. Kafirkan perbuatannya, orang jangan. Ada orang yang beribadah kepada bapa yang mereka anggap bapa Allah melalui perantara Yesus. Kan sama-sama orang soleh, ya. Wali orang soleh, Nabi Isa, apalagi sama-sama bertawasul, minta syafaat sama-sama. Ya, apa bedanya? Apa bedanya? Bertawasul, ya, dengan zat orang soleh, ini wali Syekh Abdul Qadir Jilani, ini dengan zat orang soleh Nabi Isa. Apa bedanya? Bahkan bedanya itu manzilah Isa arfa, lebih tinggi kan? A'la, lebih tinggi, a'zam, ya, dibanding dengan manzilah Syekh Abdul Qadir Jilani, bukan Jailani, Jilani, dari negeri Jilan, bukan Jailan. Orang Babelan itu kalau jalan Jilan. Ya. Hah? Jejalen. Jejalen sini dong. Taib. Fahada huwa makna la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah. Mukawwanatun min nafyin wa isbat, yang tersusun, terhimpun dari nafyu isbat. Nafyunnya apa? Penafian. Nafyu syirk, dinafikan syirik, dinafikan peribadatan yang diberikan pada selain Allah. Wa isbat tauhid, penetapan isbat. Itu penetapan apa? Tauhid, menetapkan peribadatan hanya diberikan pada Allah. La ilaha, ini rukun yang pertama dari kalimat tauhid. Nafyun. Ibtalun li jami'il ma'budat, yaitu yang membatalkan seluruh peribadatan yang diberikan pada selain Allah. Illallah, ini isbat, kalimat kedua. Penetapan, penetapan apa? Isbatun li ibadatillahi wahda, penetapan peribadatan hanya pada Allah semata. Ya. Fallahu la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan liwajhihi. Allah tidak menerima amal kecuali yang di situ murni hanya untuk Allah, untuk mencari wajah Allah. Wa la yaqbalu al-amal alladhi fihi bid'atun wa mukhalafatun li manhajir rasul. Allah tidak menerima amal yang di situ terdapat bid'ah dan menyelisihi manhaj rasul. Bid'ah yang mengada-ngada, enggak ada asalnya. Inilah yang man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, man amila amilan, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Itu yang tidak ada asalnya. Tapi kalau yang ada asalnya, hadisnya dhaif, itu jangan sekali-kali gampang menganggap bid'ah. Ya. Para ulama madhab, misal ulama madhab Hanbali, mereka punya usul bahwa hadis dhaif di sisi ulama Hanabilah adalah hadis yang yu'malu bih, dapat diamalkan. Karena hadis menurut mereka cuma dua aja. Ya. Hadis sahih dan hadis mungkar. Hadis mungkar adalah hadis palsu. Nah. Baik. Imam Abu Dawud, Imam Abu Dawud murid Imam Ahmad, itu banyak memuat di kitab sunannya hadis-hadis yang menerangkan tentang amal, yang itu banyak diamalkan oleh Imam Ahmad dan diajarkan oleh Imam Ahmad, dijadikan usul dalam mazhab Hanbali. Ya. Kata Imam Abu Dawud, wa masakatu anhu, apa yang aku tidak berkomentar tentang hadis-hadis ini, ya, fahuwa salihun, hadis tersebut baik, saleh, dapat diamalkan. Ya. Jadi keliru. Hadis dhaif mutlak enggak boleh beramal dengannya. Kata Imam Ahmad, al ahaditsu ad dhaifah habu ilayya min ra'i rijal. Hadis-hadis yang lemah lebih aku sukai. Dhaif, dhaif dari sisi penamaan. Kalau kita kan dhaif langsung dikategorikan, oh enggak boleh beramal. Ya. Itu lebih aku sukai daripada pendapat orang-orang begitu. Nah, ini panjang berbicara hal ini. Makanya enggak bakal nyambung mazhab mutaqaddimin dari kalangan fuqaha dengan orang-orang zaman sekarang yang mentakrit hadis, hadis ini dhaif, Gak bisa diamalkan. Gak bisa diamalkan, itu pendapat siapa? Ya. Taib. Ibnu Rajab Al-Hanbali menerangkan hal ini ya di Syarah Ilal Tirmidzi. Ya, ketika Imam Tirmidzi di buku Sunannya itu memuat tentang kaidah-kaidah ilal. Taib, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya. Nah, wa khalafatun li manhajir Rasul atau amal-amal yang menyelisihi amal Rasul yang enggak ada asal usulnya. Semisal apa? Maulid Nabi. Nah. Semisal apa? Kenduri kematian. Semisal apa? Ulang tahun, haul itu enggak ada landasannya itu. Ya. Potong kuenya apa itu enggak ada. Ya, enggak ada. Maulid ya. Nah. Kita mengikuti pendapat para ulama, Maulid Nabi bid'ah. Ya. Maulid Nabi itu bid'ah karena enggak ada landasannya. Hadis sahih enggak ada. Hadis mungkar aja enggak ada. Hadis mungkar aja enggak ada tuh. Sahabat dulu maulidan gitu ya. Abu Hurairah. Ya. Ya, Nabi wafat mereka maulid. Ya. Di setiap bulan Rabiul Awal. Ya Nabi salam alaikum diri ada. Nah, riwayatnya enggak ada. Yang palsu aja enggak ada. Nabi datang katanya. Nabi datang roh Nabi. Waduh. Ada 10 tempat 10 roh dari. Hei Allah. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi kata Allah. Mereka bertanya pada engkau tentang perkara roh, katakanlah roh itu urusan Rabbku. Kok kita sok tahu? Roh Nabi datang. Ya. Belum lama ini ada seorang sufi dari Amerika atau dari mana yang pakai bahasa Inggris. Hah? Tahu siapa itu? Kabani apa itu? Hah. Dia maulidan di Indonesia, dia enggak mau ngeliat ke sono. Dia bilang apa? Saya enggak mau ke sono. Ada Nabi SAW datang situ. Hadirin semua itu merasa masyaallah. Mau aja dibohongi oleh kadzab. Rasul datang ke sini. Ya. Hadis tentang Allah percaya. Iya. Tapi hadis tentang Allah turun ke langit turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir pakai itu. Nah, kalau ini di Argentina malam, di Indonesia siang, di ini gimana yo? Iya. Yang enggak punya asalnya dipercaya. Kalau dunia itu kecil di sisi Allah. Perbandingan dunia ya, bumi ini langit, bumi lagi sama kursi bagaikan lempengan gelang. Kursi itu gurun yang tiada bertepi. Kursi dengan ars kayak perbandingan langit bumi dengan kursi. Allah akbar, tinggi di atas ars, lebih besar daripada ars. Kalau Nabi dengan dunia, ya Nabi disifati oleh sahabat fisiknya semana tingginya. Berarti Nabi diliputi oleh dunia. Ya, kalau Allah enggak diliputi oleh dunia, oleh makhluk, oleh tempat, enggak. Allah yang meliputi semua. Nah, itu sedikit ya. Mana lagi tadi? Dalam hadis disebutkan man amila amalan laisa alaihi amruna fa waraddun. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa waraddun. Nah, yang beramal-amal tidak ada tuntunannya dari kami, tertolak, mengada-ngada. Walidzalika qala ulama, oleh karena itu para ulama menyatakan innal amal la yuqbalu illa bi syartain, amal tidak diterima kecuali dengan dua syarat. Asyartul awal al-ikhlas lillah, syarat yang pertama ikhlas. Murni, terbebas dari syirik akbar, syirik asghar. Wa syartu tsani al-mutaba'ah lirrasul. Mutabah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ikhtalla ahadu syartain, apabila tidak terdapat salah satu dari dua syarat ini, lam yuqbal hadzal amalu, amalnya enggak diterima. Ya, amalnya enggak diterima, wa lam yakun amalan salihan, dan tidak menjadi amal saleh. Ya, cukup ya. Sudah jam 8 lewat 5. Kita hari Ahad memang enggak terlalu banyak. Ya, fokus di hari apa tuh? Kamis aja yang banyak. Terus juga kita mau kondangan nih. Insyaallah. Saya belum kondangan. Pak Ratman udah kondangan. Udah, saya mah Pak Anwar belum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.